سيدنا يوم الجمعة وإمام يهدو أن سيسبتت لهم الأنشط وإن رحمة الله لعلكم تبلغون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna al-qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah. Yang diminta Allah tidak banyak, dua saja. Pertama, percaya bahwa aku ada. Setelah kalian percaya, takutlah, jangan berbuat dosa. Karena orang yang percaya tapi tidak berefek kepada perbuatannya, maka berarti sama dengan tidak percaya. Lain di bibir, lain di mulut, lain di hatinya. Oleh sebab itu diminta Allah Ta'ala, walau annal qura amanu, kalau mereka orang kampung, orang suatu negeri itu percaya bahwa aku ada. Dan kalau sudah percaya, maka takutlah kepada Allah. Takut meninggalkan masjid kosong, tidak ada solat berjamaah. Takut meninggalkan salat, takut tidak menunaikan zakat, takut melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Maka balasannya, la fatahna alaihim barakatin, akan aku bukakan untuk mereka barakatin. Allah tidak mengatakan satu, kalau satu barakatan, satu berkah. Tapi akan dibukakan Allah barakatin, berkah, berkah, berkah. Berkah tanahnya, berkah sungainya, berkah tanam-tanamannya, berkah hujan yang diturunkan. Barakatin minas sama, barakah dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kazzabu, tapi kalau mereka mendustakan aku, tak percaya bahwa aku ada, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan ruh, Allah Taala yang memberikan nafas. Cara bernafas pun Allah yang mengajar. Bagaimana dia bernafas dengan apa, Allah yang memberi. Udara yang dipakai bernafas punya Allah. Paru-paru sebagai alat pernafasan pinjaman dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya Allah, bukan milik kita. Tapi manusia yang angkuh dan sombong, seakan-akan Allah tidak ada, seakan-akan dia bernafas hidup karena dirinya sendiri. Maka inilah orang yang sombong. Ada orang yang ramah tutur kata bicara bahasanya, lalu orang mengatakan dia tidak sombong, dia orang yang baik. Bukan, bukan itu masalah sombong. Sombong adalah batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, menyepelekan, tidak menganggap itu sebagai suatu nikmat yang wajib disyukuri. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada contoh yang paling mulia, tidak ada teladan yang paling hebat kecuali laqad kana lakum fi rasulillah, sesungguhnya dalam diri Nabi itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat? Nabi dilihat oleh istrinya yang memandangnya di dalam kamar, tidak dilihat oleh orang lain. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lain. Nabi salat ayatnya panjang, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, mengapa salatmu begitu lama, tegaknya lama, ayatnya panjang? Nabi menjawab, afala akuna abadan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sedangkan dia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kuberi ya Muhammad. Tapi tetap salatnya sepanjang malam. Salat sunat, bukan salat zuhur, bukan salat isya, bukan salat maghrib. Bagaimana dengan salat berjamaahnya? 5 hari menjelang meninggal dunia, dia dibopong, dipapah oleh Fadl bin Abbas, saudara sepupunya. Dibawa ke dalam masjid dengan kaki yang gontai tak dapat melangkah, dan dia ingin salat bersama para sahabat. Pada saat dia pingsan, disiramkan air beberapa kirbah kulit kambing yang dijahit sebagai tempat penyimpanan air, disiramkan ke wajahnya, dan dia meminta. Dia tidak minta makanan, dia tidak minta pakaian. Biasanya orang sakit kalau ditanya kau mau apa, dia sebut makanan. Kau mau sebut apa, dia akan sebutkan permintaan terakhir. Tapi yang dia sebutkan adalah salat berjamaah. Oleh sebab itu ketika badan masih sehat, masih bersemayam dalam badan, jasad masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, ramaikan masjid dengan salat berjamaah. Sampai masanya penyesalan tak lagi bermakna. Pada saat itu mata berkata, telinga, Rabbana abasarna, mata sudah melihat azab. Wasami'na, telinga sudah mendengar teriakan pekikan azab neraka jahannam. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihah, kami ingin beramal salih. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu keyakinan, penyesalan tak lagi bermakna. Allah tidak pernah meminta kita beramal ketika berada di alam ruh. Allah tak pernah menyuruh kita beramal kita berada di alam rahim. Allah pun tak menyuruh kita beramal di alam barzah, alam kubur. Allah tak menyuruh kita beramal dalam alam akhirat, surga dan neraka. 5 alam. Tapi yang disuruh beramal dalam satu alam saja, alam dunia. Oleh sebab itu, berbuatlah seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai masanya penyesalan itu tidak lagi menjadi suatu amal. Tapi ketika di saat ini ada penyesalan menetes air mata, penyesalan bernilai sebagai amal. Ainani, dua mata, la yamassuhu an-nar. Dua mata tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menelehkan air mata karena takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang di tengah malam karena menjaga malam berjihad fi sabilillah. Berapa lama Allah meminta kita beramal? 63 tahun. Dipotong masa tidur 8 jam. Dipotong beraktivitas bekerja. Allah hanya minta 5 menit subuh, 5 menit zuhur, 5 menit asar, 5 menit maghrib, 5 menit isya. Kalau ditambah lagi sholat sunat 2-3 menit. Itulah yang akan dibawa bekal menghadap Allah. Apa yang dicari di dunia ini? Kebun yang luas tinggal, emas yang disimpan tinggal, harta benda tinggal. Meninggalkan sholat hanya karena mengurus kebun, kebun pun tak dapat menolong. Meninggalkan sholat hanya sibuk mengurus anak istri, mereka pun tak dapat membantu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Sampai masanya orang akan lari dari saudara kandung. Saudara kandung, seibu, sebapak, seperut tak dapat menolong. Wa ummihi, ibu kandung pun tak bisa menolong anak. Padahal anak buah hati belayan jiwa, dilahirkan meregang nyawa. 9 bulan 10 hari di kandung, 2 tahun disusukan. Mengalir darahnya dalam darah anak pun tak dapat ditolong. Wa sahibatihi, istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri. Wa bani, anak-anak pun tak dapat menolong orang tua, orang tua tak dapat menolong anak. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap Allah nanti furada, sendirian, bukan berdua, bertiga. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap kami, aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian. Keluar dari perut ibumu sendirian, datang ke alam nyata ini sendirian. Setelah itu barulah kenal istri, barulah lahir anak, barulah punya tetangga, barulah punya kawan dan sahabat, baru-barulah anak pinak, cucu, cicit. Tapi nanti menghadap Allah sendirian. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah, Yang pertama kali dihisab ditanya oleh malaikat nanti pada hari kiamat, salatuhu, salat. As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Man taraka salata muta'ammilan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Yang membedakan kita dengan keimanan, tarkus salat. Kalau orang sudah meninggalkan salat, maka tak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur syar'i, bukan karena sakit, bukan karena apapun, dia menyepelekan salat, bahwa Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Miskin bukan laknat, susah bukan murka Allah, tapi orang yang terlaknat yang dimurkai Allah adalah hatinya terkunci. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tertutup. Wa ala absarihim ghishawah, mata tersumbat. Telinga tersumbat, mata tertutup, hati terkunci. Komplitlah penderitaan. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun, pekak, tuli, bisu, buta, mereka tak lagi dapat berpikir. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, pekak, tuli, bisu, buta, mereka tak lagi dapat jalan kebenaran. Ketika Allah masih memberikan nyawa, masih diizinkannya memandang, melihat, mendengar, pakailah. Karena nanti sampai saatnya semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mulut begitu pandai menjawab bersilat lidah, sampai masanya mulut dikunci. Al yauma naftimu ala afwahihim, mulut kami kunci. Siapa yang akan bicara? Watukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Siapa yang akan menjadi saksi? Watashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Apa yang akan dipersaksikan kaki? Bimakan yaksibur, semua yang pernah dilakukan dulu. Kalau pernah kaki dibawa melangkah ke masjid meramaikan sholat berjamaah, kalau pernah tangan dibawa ke masjid berinfak, berwakaf, bersedekah, kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, menolong orang susah, itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah. Lain daripada itu tinggal tak bermakna. Badan yang dijaga, 4 sehat 5 sempurna, tubuh yang sehat fit, hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Cacing-cacing tanah akan menyerbu kulit, darah, tulang, daging, sumsum, otak, paru-paru, buah pinggang, membusuk biji mata, meletus usus besar. Cacing, ulat akan menyantapnya semua. Yang tidak dimakan cacing hanya satu, azmul zanab, tulang ekor bagian akhir. Itulah yang akan ditunjuk oleh Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, akan hidup tegak berdiri menghadap Allah. Iza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa izal kawakibun tasarat, planet, matahari, bulan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Saturnus, semua bertabrakan, hancur berkeping, macam tasbih putus talinya. Wa izal bihafru fujirat, air laut akan naik ke sungai, ke darat, tsunami besar, gelombang, hancur berkeping, gempa. Wataran nasa sukara, kau lihat manusia macam mabuk, gontai berjalan di atas tanah. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk, walakin azab Allah syadid, tapi azab Allah memang luar biasa dahsyat. Saat itu tak ada yang bisa menolong. Tapi orang-orang kafir tetap tak juga yakin bahwa kita akan hidup lagi. Datang Asy bin Wa'il membawa tulang kering, kerontang. Ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma. Apakah mungkin kau hidup lagi sesudah mati? Sesudah mati itu apa mungkin kau hidup lagi? Allah menjawab, "Qul," katakan ya Muhammad. "Qul," katakan pada mereka yang tak percaya. "Yuhyi alladzi ansha'aha awwal marrah." Yang akan menghidupkan tulang-tulang itu adalah Dia yang dulu menciptakan pertama kali. Kalau menciptakan dari tidak ada, bisa dia buat menjadi ada, nyata. Lam yakun syai'an madhkura, dulu dia bukan siapa-siapa, dulu dia bukan apa-apa, tapi hari ini dia sudah menjadi siapa dan apa. Mengapa? Mereka orang-orang hebat, dibuat Allah menjadi tidak ada, rata dengan tanah.